Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masya Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 atau bertepatan pada tanggal 28 Safar 1432 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah tadi kita diawali dengan mengikuti rangkaian untuk mengajak kita membaca Al-Quran, sekarang kita akan mencoba dari sisi yang lain untuk mendalami kajian-kajian yang tentu ada juga di dalam Al-Quran. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mengupas lebih jauh tentang bagaimana membangun sikap berpikir positif yang ada pada diri kita. Kita tahu bahwa efek dari sebuah berpikir positif tentu memberikan dampak yang positif pula terhadap perilaku kita. Sementara itu, di sisi lain, manakala kita memunculkan esensi-esensi yang negatif terhadap sesuatu, mungkin itu akan berdampak negatif pula dari sisi diri kita. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan lebih jauh tentang bagaimana membangun berpikir positif bersama seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Ustadz Haji Bukhari Yusuf LC MA. Beliau adalah seperti yang kita ketahui adalah anggota DPR Komisi 3 Republik Indonesia dan Direktur Syariah Consulting Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik-baik. Kita kayaknya janjian nih pakai kita sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua, kali ini kita kedatangan tamu Bapak, Ibu-ibu dan mungkin ada adik-adik dari pesantren Insan Mubarak dari Joglo, Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tapi nampaknya tegang kita pagi ini ya. Santai saja. Kita akan berdialog lebih jauh. Dan pemirsa, Anda pun bisa mengikuti acara ini dan berpartisipasi terhadapnya. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan nanti sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu membangun berpikir positif. Baik Ustaz, berpikir positif ini mungkin selalu didengungkan buat kita agar senantiasa yeah. kita bisa mengaplikasikan ke dalam aktivitas maupun di dalam keseharian kita. Yeah, yeah. Namun terkadang ada saja kendalanya. Begitu sulit rasanya mengaplikasikan bagaimana berpikir positif. Nah, untuk memberikan pemahaman yang sama, seperti apa sih sebenarnya yang berpikir positif itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih kepada pemirsa yang saya cintai dan dimuliakan Allah SWT. Berbicara tentang berpikir positif ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan. Allah mengajari kepada kita untuk pertama-tama sebelum kita melakukan sesuatu, dia harus berpikir secara benar dan positif. Ketika Allah mengajari kita mengenal dirinya, itu Allah mengajari dengan fa'alam annahu la ilaha illallah. Kenalilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan itu kecuali Allah Ta'ala. Setelah itu kemudian ketika Allah ingin memperkenalkan diri melalui ayat-ayat Al-Quran yang sejumlah 30 juz 114 surat itu, Allah mengawali dengan suratul Fatihah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konteks Bismillahirrahmanirrahim sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tetapi dalam kaitan ini adalah bahwa tampilan Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim itu memberikan gambaran positif. Bahwa, hai manusia, Tuhan kamu itu yang maha rahman loh. Yang maha rahim, bukan maha keras, bukan maha jahat, bukan maha kuasa terlebih dahulu. Tapi rahman dan rahimnya. Nah, ini merupakan satu bingkai dalam berpikir positif. Karena itu, sampai-sampai Rasulullah SAW juga memberikan pesan-pesan kepada kita. Janganlah seseorang itu meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berpikir positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan merupakan satu kerangka yang begitu besar. Di Quran, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu juga begitu sangat jelas bagaimana arahan Quran Ijtanibu katsiran minal dhan, inna ba'la dhani ismun. Jadi hindarkan kita ini dari berpikir tidak positif atau berprasangka yang buruk. Karena berprasangka buruk adalah sebagiannya itu, berprasangka buruk itu adalah merupakan bagian daripada dosa besar. Jadi dengan demikian bahwa berpikir positif ini merupakan kata kunci khususnya bagi para pendidik. Di depan saya ada bapak ibu sekalian yang berasal dari pesantren. Mereka setiap hari, sepanjang hari 24 jam ini adalah mengelola anak-anak santri. Nah, salah satu kapital paling mendasar dalam mengelola manusia itu adalah memandang positif terhadap kita kelola. Kalau kemudian kita sudah punya stigma negatif terhadap orang kita kelola, pasti itu akan menimbulkan ekses-ekses yang tidak baik. Betul. Dan ini sangat berbahaya. Jadi dengan demikian berpikir positif ini memang merupakan hal yang menjadi satu keniscayaan untuk kita bisa membangun sebuah kehidupan yang harmoni, kehidupan yang saling mencintai, kehidupan yang saling memahami. Tanpa kita memiliki berpikir positif, kita akan disesatkan. Ada satu kisah ini, Mas Haji, kisah yang sederhana yang sering dijadikan satu contoh di dalam pengajaran. Ini ada tiga orang dihadapkan, tapi ketiga orang semuanya adalah buta. Nah, dia yang pertama ditarik tangannya untuk kemudian diperlihatkan gajah melalui kepalanya. Di situ kepalanya dipegang-pegang, telinganya lebar, lalu matanya juga lebar. Setelah itu disingkirkan. Ambil satu orang buta lagi, dibawa, dipakai tangannya, diletakkan di perutnya. Begitu perutnya dipegang, begitu besar, seperti beduk gitu. Kemudian yang ketiga dibawa orang buta ini untuk diurutkan tangannya di kakinya. Kakinya diurut-urut, dilus-urut ya, diletakkan di kakinya. Lalu kemudian setelah itu ditanya, yang pertama, itu yang kamu pegang tadi itu adalah suatu binatang yang namanya gajah. Menurut kamu yang pertama, apa yang menurut kamu gajah itu? Gajah itu adalah binatang yang sangat lebar seperti kipas. Yang kedua, menurut kamu apa? Gajah itu adalah suatu binatang yang sangat besar seperti beduk. Yang ketiga, gajah itu tidak, itu salah. Bukan seperti kipas, juga bukan seperti beduk. Tapi gajah itu adalah seperti bambu. Bambu besar ya, bambu. Akhirnya satu dengan yang lain saling menyalahkan. Nah, karena kemudian masukan-masukan yang diberikan kepada dia ini tidak sesuai utuh, menimbulkan pola pemikiran yang negatif bahwa menyalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya bahwa dikasih penjelasan setelah terjadi besi tegang di antara mereka bertiga, ini tidak betul, gajah itu adalah satu binatang yang seperti beduk. Oh tidak, saya sudah menggang sendiri, gajah itu seperti kipas. Oh enggak, gajah itu seperti bambu dan seterusnya, besi tegang. Ini akibat masukan-masukan kepada dia tidak positif, sehingga berpikirnya tidak positif. Cara berpikir tidak positif akhirnya menyalahkan mudah, memberikan judgment kepada orang lain. Oh ini kamu salah, oh ini kami benar. Ya benar hanya salah sendiri. Akhirnya terjadi satu lidang, lalu kemudian diarahkan, kalian semuanya tadi yang kalian pegang itu hanya sebagian dari gajah. Nah oleh karena itu, bahwa berpikir positif itu menjadi amat sangat penting, dan faktor utama untuk bisa orang memiliki berpikir secara positif, kalau mengetahui persoalan itu secara utuh. Kalau mengetahui masalah itu secara keseluruhan. Melihat manusia juga begitu. Melihat orang tidak boleh hanya dari sisi negatif. Setiap hari yang diungkapkan negatif mulu. Bagaimana melihat orang setiap hari hanya positifnya saja. Akhirnya yang pertama ini dianggap sebagai penjahat seumur hidup. Yang satu ini dianggap dewa, tidak punya dosa. Nah ini kan menjadi ekstrim. Kalau terjadi ekstrim seperti ini akan menimbulkan suatu pola kehidupan, yaitu kelompok kanan dan kelompok kiri. Padahal agama ini mengajarkan ummatan wasata, mengajarkan kita ini berada di tengah-tengah. Karena itu, untuk bisa kita memiliki berpikir positif, kita harus mengenali terhadap objek itu secara keseluruhan, secara mendalam, dan secara detail. Kalau kita tidak tahu, berarti ada cara untuk mengetahui, yaitu soal, bertanya. Kalau kemudian kita tidak mengerti, maka kemudian kita tidak bisa bertanya, maka kemudian kita harus diam untuk kemudian memperhatikan. Karena diam itu adalah bagian daripada ilmu pula. Jangan kemudian diam itu dianggap tidak ilmu. Ya. Tetapi kalau diam terhadap maksiat, itu yang kemudian disebut tidak. Tidak. Itu ada syaitonun akhraf. Itu setan bisu kalau melihat kepada maksiat kemungkaran. Baik, Ustaz. Jadi esensinya adalah tergantung masukan seberapa banyak kepada kita untuk menilai sesuatu itu ya pada akhirnya ya. Ya. Semakin banyak informasi yang kita tangkap, artinya esensi berpikir positif itu akan ada pada diri kita. Tentu informasi yang dimaksud bukan banyak dan sedikitnya, jadi, tetapi utuh dan tidaknya. Contoh. Nah, ketika informasi itu tidak utuh tentang sesuatu objek, maka dia akan menimbulkan cara berpikir yang separuh, sebelah-sebelah. Ya. Ketika kita yang berpikir sebelah-sebelah ini, maka mengakibatkan cara kita memperlakukan, cara kita mensikapi tentu akan sangat berbeda. Nah, dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang selalu berbeda dengan apa kenyataan. Ya. Itu sesungguhnya bagian yang tidak dibenarkan di dalam agama. Sebab agama itu meyakini kepada kita sangat objektif, melihat sesuatu sangat objektif, tidak kemudian dikedepankan sisi subjektif. Dengan kita mengetahui itu objektif, maka kita tahu sesuatu itu secara keseluruhan, dan dengan kita mengetahui secara keseluruhan, maka kita akan bisa mempersepsikan secara benar, dan dengan kita mempersepsikan secara benar, maka akan menimbulkan sikap kita secara benar, dan kalau sikap kita itu benar, akan bisa melahirkan nilai-nilai positif yang berkembang secara baik. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah, apa dampak yang dapat kita rasakan secara langsung manakala kita bisa mengaplikasikan berpikir positif itu? Ya. Berpikir positif ini dampak yang secara langsung yang kita rasakan, pertama kita akan menjadi manusia yang tengah-tengah, manusia yang wasat. Tengah-tengah maksudnya di sini itu adalah dia memiliki posisi yang jelas. Dia memposisikan kebenaran itu pada tempatnya. Jika kita menilai seseorang, ini kaitannya dengan objek manusia ya, yang kita lihat ini hanya aspek negatifnya, yang kita lihat ini hanya aspek lebihnya saja, tentu tidak akan melahirkan sesuatu yang positif secara baik, secara keseluruhan. Tapi akan menimbulkan sesuatu yang bisa membuat dirinya negatif. Nah, dampak yang lainnya adalah ketika kita memiliki cara berpikir positif, ini kita akan memiliki satu wawasan yang luas. Tidak mudah melakukan satu judgment. Tidak mudah menghukumi. Salah satu musibah yang ada di masyarakat kita, salah satu penyakit yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah kehidupan mudahnya kita menghakimi, ya. Menghakimi sesuatu, menghakimi suatu peristiwa, menghakimi seseorang, menghakimi siswa, menghakimi orang tua, menghakimi apa saja. Padahal kita ini diciptakan semua bukan untuk menjadi seorang qadhi, bukan seorang hakim, tapi kita diciptakan sebagai manusia yang membawa kepada kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau posisi kita selalu menghakimi, maka berarti sikap-sikap kita ini akan menjadi sikap yang frontal. Sikap yang tidak toleran, sikap yang tidak memandang seluruh aspek terhadap apa yang kita lihat sebagai objeknya itu. Ya, artinya dari sisi ini ketika kita menghakimi seolah yang lain itu selalu salah. Ya? Betul. Yang benar hanya kita gitu. Iya. Jadi kebenaran itu didominasi diri kita sendiri. Nah, ini kan berbahaya sekali. Kalau kebenaran itu hanya dominasi milik kita, yang lainnya salah, ini akan berefek sangat berbahaya. Pertama, ketika itu terjadi di dalam hidup rumah tangga. Ya. Ketika seorang istri yang selalu mengaku dia paling benar, atau ketika seorang suami yang selalu mengaku paling benar, ini pasti akan mudah menimbulkan konflik. Konflik dalam rumah tangga yang berarti perbedaan itu sah-sah saja, itu bisa. Akan tetapi kalau masing-masing itu dibangun dengan cara persepsi yang negatif, itu konflik itu pasti akan berujung kepada perpisahan. Ini bahaya. Nah, ketika perilaku berpikir tidak positif ini dalam kehidupan bertangga, ini suara apa saja itu bisa menjadi negatif. Misalnya, tetangga ini baru ngidupin motor, ini rasanya ini sengaja pamer mentang-mentang motornya baru. Nah, ini akan menimbulkan, lalu misalnya tetangga misalnya ada piring yang pecah, nah ya kan berantem. Nah, jadi Kalau misalnya tetangga misalnya ada suara keras sedikit, dianggap itu sedang melakukan satu kekerasan dalam rumah tangga. Mm-hmm. Ini apa? Karena akibat daripada pikiran-pikiran yang tidak positif. Yang ketiga, kalau pikiran yang tidak positif ini dibawa dalam kehidupan secara sosial lebih luas, mm-hmm. ini akan menimbulkan terjadinya ketegangan-ketegangan antar kelompok. Mm-hmm. Bahkan ketegangan-ketegangan antar agama. Bahkan ketegangan-ketegangan antar masyarakat. Ini sangat berbahaya sekali. Munculnya kerusuhan-kerusuhan itu, salah satu peran terbesarnya adalah, yaitu, ya tersebarnya berpikir tidak positif. Mempersepsikan terhadap sesuatu tidak benar. Terjadinya satu provokasi. Terjadinya sesuatu pembodohan terhadap publik. Nah ini semuanya adalah akibat dari yang disebut dengan, kalau dalam bahasa moral etika kita, su'udzon. Padahal husnuzon itu adalah bagian yang mesti dikembangkan. Yeah. Sehingga dengan demikian, al-aslu pada dasarnya, sikap seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu adalah husnuzon. Yeah. Berprasangka, berpikir positif terhadap dia. Ini al-aslu pada dasarnya. Yeah. Nah, tapi kalau sudah dibalik, al-aslu pada dasarnya, su'udzon, berprasangka, berpikir negatif terhadap orang lain, maka itu akan menimbulkan malapetaka. Malapetaka ya? Malapetaka. Baik, Ustaz. Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut seperti apa kira-kira dampak negatif, manakala kita berpikir negatif juga, betul. Kita akan bahas selanjutnya berikut ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan yang menarik ini masih kita akan lanjutkan. Seperti apa sikap kita sebagai seorang beriman dalam menyikapi hal yang terjadi di tengah kita, berpikir positifkah kita, atau berpikir negatif kita. Yang kemana-mana kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi di Radio Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang membangun berpikir positif bersama Ustaz Haji Bukhari Yusuf LCMA. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Jika Anda ingin berpartisipasi, silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Ustaz, menantikan telepon yang lain yang ingin berpartisipasi, saya mungkin akan mendalami lebih jauh tentang kita mengenal su'udzon dan husnuzon. Nah, zon ini seperti apa sih sebenarnya pemahaman kita yang benar? Ya, ini menarik kembali kepada terminologi asal nih, asal muasal pembicaraan kita. Ya. Jadi memang kata husnuzon itu kan dari dua akar kata, husnun, hasanun, dan azonnu, zon. Hasan itu positif, zon itu bisa saja persepsi, bisa saja asumsi. Tetapi baik persepsi maupun asumsi itu sebenarnya itu adalah merupakan bahan dasar berpikir ya, bahan dasar berpikir. Nah, kalau kita kembali kepada sisi etimologi, bahwa kalimat zon dalam bahasa Arab itu memiliki sekurang-kurangnya 4 makna. Apa saja itu? Makna yang pertama bimana asyak, ragu. Makna yang kedua bimana at-tuhmah, tuduhan. Makna yang ketiga bimana al-ilmu bighairi yakin, mengetahui tapi tidak yakin. Dan yang keempat al-yakin itu sendiri. Jadi persepsi kita, pola pikir kita mulai dari syakwa sangka sampai kemudian hal yang yakin itu masih dalam wilayah azan. Jadi maka, bisa ragu di ujung, bisa yakin di akhir ya. Nah, atau oleh karena itu sebenarnya hasil penelitian ilmiah itu kategorinya adalah azan. Itu kategorinya itu adalah masih wilayah azan, masih wilayah yang sebenarnya yakin dalam proses ya, yakin dalam proses. Ya. Sehingga misalnya orang mengatakan rumusan sesuatu atau hasil penelitian sesuatu tentang masalah penelitian, misalnya kalau dalam secara umum di struktur masyarakat kita ini, misalnya hampir di peradilan agama, peradilan tinggi seluruh Indonesia, kasus yang menonjol itu artinya adalah kasus perceraian. Betul. Dan yang lebih tinggi lagi cerai gugat, itu merupakan kasus yang paling menonjol. Nah, hasil penelitiannya adalah ini berarti menunjukkan keluarga-keluarga kita bermasalah. Bermasalah. Nah, ini namanya merupakan kebenaran zon gitu. Oke, itu asumsinya ya. Betul. Ustaz, kita harus terima telepon yang tersambung dulu. Silakan yang ingin berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan sebuah perubahan dalam diri saya yang tadinya berpikir negatif menjadi berpikir positif. Terima kasih, Pak Ali. Ya, tetapi begini Pak Bu, prosesnya begini. Ketika dulu saya beranggapan Al-Qur'an itu kitab suci umat Islam. Dan semua umat beragama kalau saya tanyain begitu juga jawabannya. Ternyata begitu saya tanya ke Quran, salah dari Quran itu kitab suci untuk seluruh manusia dalam kapasitas sebagai wakil Allah, sebagai khalifah di muka bumi. Ini yang ada di Quran. Sehingga sekarang ini saya bisa selalu berpikir positif dalam arti kalau ada orang yang mengira Quran itu untuk umat Islam, itu saya anggap anak saya yang masih TK. Jadi saya sayang, enggak benci. Saya ingin selalu berbuat baik tanpa harus minta upah. Wong itu anak saya masih TK kok. Nah gitu. Jadi saya selalu bisa positif tinggi terhadap siapapun, termasuk kepada presiden. Iya. Nah, presiden itu kan bisa nyari duit, bisanya meminta. Bisanya begitu. Anak TK. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bilang Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz yang senior. Pak Juri dari Tembus, silakan Pak Juri. Alhamdulillah ya, jadi ya. Kadang-kadang berpikir positif ini sesuatu hal yang dihadap-hadapkan antara kedamaian dan kebenaran gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa lebih baik damailah daripada terlalu menonjol-nonjolkan kebenaran gitu loh. Padahal ini kan kembali kepada ideologi ya. Masing-masing pandangan ideologi dari masyarakatnya, apabila pandangan ideologinya berbeda ya menerjemahkan kebenaran itu sehingga berbeda. Jadi kadang-kadang orang yang menegakkan syariah dianggap terlalu kaku. Padahal itu bagi orang yang berideologi monoteisme itu, terutama Islamic monoteisme itu ya lebih cinta kebenaran daripada kedamaian tapi yang tidak sesuai dengan koridor syariah gitu. Nah ini masalah toleransi antara mereka yang tidak mengerti syariah ini yang perlu diluruskan ini. Baik, terima kasih Pak Haji Yori. Silahkan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Ya, silahkan Pak Ahmad langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Buhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Pak Buhari. Ahlan bikum. Ya begini Pak Buhari. Kalau kita sebagai Muslim, kita ini kan Muslim ya. Ya. Alhamdulillah bilafikum kata Allah. Kebenaran itu dari Allah semua. Jadi kita dituangkan dalam Al-Quran dan dipraktekkan dalam keadilan oleh Rasulullah Sallallahu Muhammad Sallallahu Sallam. Kita melihat di negara kita ini kebanyakan adu argumentasi. Semua menyatakan benar gitu. Kenapa tidak pulang kepada Al-Quran dan Hadis gitu? Padahal yang perlu kan nyata gitu. Jangan berpikir aja kenyataan dilihat orang gitu. Di Hadis satu kan. Berbuat baiklah dengan tutupi keburukan-keburukan yang lalu itu tutup-tutupi dengan kebaikan nyata gitu. Argumentasi gitu. Seperti sekarang agamawan dengan pemerintah kayaknya main klik-klikan gitu. Pulang aja kepada Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya dari Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar, terima kasih juga telah berbuat seperti ini. Satu orang mungkin dari Bapak, silahkan tolong sebutkan namanya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekhuddin, saya dari pesantren SMP ITI Sanubarok, Jogolo Kembangan, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbicara tentang berpikir positif, kami sebagai seorang pendidik, maka apakah dengan selalu berpikir positif mampu mendasari dan melandasi untuk pembentukan karakter seseorang? Ya, menarik. Ya, karena kita berhubungan langsung dengan murid, jadi kita mempunyai tanggung jawab besar terhadap pembentukan karakter murid tersebut. Baik. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama Pak Arif dari Jakarta, kata beliau terjadi sebuah perubahan berpikir dari beliau. Yang tadinya menganggap Al-Qur'an itu hanya kitab suci umat Islam, berubah seolah itu menjadi kitab suci umat manusia, kata beliau. Iya, jadi keywordnya adalah kalau Pak Arif bahwa Quran ini bukan saja diperuntukkan untuk umat Islam tetapi untuk manusia. Memang ini itu tidak salah, itu benar. Bahwa Quran ini adalah diperuntukkan kepada seluruh manusia, bahkan juga termasuk jin. Tambah lagi itu kan. Jadi Allah ketika mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, itu maknanya tidak pernah akan ada lagi suatu kitab suci. Dan tidak pernah akan ada lagi seorang Rasul. Dan kalau yang namanya makhluk yang mendapat kewajiban, taklif beban dari Allah itu namanya ada jin dan juga manusia, berarti makhluk itulah yang berkewajiban untuk merujuk kepada kitab suci ini. Nah, disebut kitab Quran itu kitab untuk umat Islam karena diturunkan untuk agama Islam, itu aja. Betul. Itu hanya istilah saja, penamaan secara singkat gitu kan. Tetapi sebenarnya peruntukannya itu bukan hanya untuk umat Islam, manusia. Karena itu kalau kita lihat Quran itu ya ayyuhan nas itu banyak sekali. Misalnya di dalam awal surat Al-An-Nisa itu diawali ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini surat An-Nisa itu berbicara tentang pengembangbiakan manusia. Itu bangunannya untuk manusia, ya ayyuhan nas, dibangun wahai manusia, muslim maupun tidak muslim, semuanya menjadi khitab Quran. Nah, tetapi yang ada di dalam Quran itu ada namanya ya hal-hal yang terkait dengan hukum, hal-hal yang terkait dengan ketentuan wajib dan tidak wajib, maka ini khitabnya untuk umat Islam. Makanya ketika bicara tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi ketika perdebatan tentang masalah akidah, perdebatan tentang masalah ketuhanan, itu jelas untuk seluruh manusia. Jadi Pak Arief benar, dan ketika juga orang yang mengatakan kitab suci Quran untuk umat Islam juga tidak terlalu salah. Itu tinggal posisinya saja kemudian apa memposisikan. Baik. Kemudian di sisi lain Pak Haji Yuri dari Tebet tadi menanyakan, kata beliau, berprasangka atau berpikir positif ini disebabkan dengan dua hal, kebenaran dan kedamaian. Nah, ini semua tentu dilandasi dengan sebuah ideologi yang benar. Begini, jadi sebenarnya kerangka berpikir positif itu dalam hal sikap ya, utamanya dalam sikap. Karena itu misalnya ketika kita perhatikan di dalam surat Al-Hujurat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun, nanti kemudian beliau dia wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha gitu. Di situ sebenarnya lebih terkait kepada bagaimana kita bersikap. Bukan berbicara tentang masalah ideologi ini. Jadi konteks berpikir positif ini tidak bicara tentang masalah ideologi, tapi bicara tentang masalah sikap. Kebenaran sudah ada, tetapi bagaimana supaya kebenaran itu bisa dinikmati? Bagaimana supaya kebenaran itu tetap menjadi benar dalam kondisinya, dalam kontennya benar, tetapi juga diterima orang juga benar? Ketika kita membawa sesuatu yang benar, tetapi karena sikap kita tidak benar, orang melihat yang benar menjadi salah. Jadi sikap ini benar-benar sangat benar. Jadi bahwa kerangka berpikir positif itu lebih diutamakan, lebih diperuntukkan kepada bersikap. Jadi tidak ketika misalnya kita membicarakan suatu kebenaran. Kalau suatu kebenaran itu kaitannya dengan keyakinan, al-yakin wa ghairul yakin. Keyakinan, keimanan seseorang, ini kebenaran ideologi. Tapi kalau kemudian masalah berpikir positif itu lebih untuk menciptakan sebuah satu sikap gitu. Kemudian Pak Amar dari Kebun Jeruk, kata beliau, kebenaran itu mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita melihat dan kita menyaksikan bahwa beberapa sebenar apapun yang dilakukan manusia tentu ada pandangan yang berbeda dari sisi yang iya ya. Pak Amar, terima kasih, beliau memang mengajak kepada syariat Islam gitu. Betul. Ya. Jadi Pak Amar, bahwa ini merupakan konsep syariat Islam, ini sebenarnya bukan konsep yang eksklusif. Bukan konsep yang hanya diperuntukkan kaum tertentu, tetapi untuk general manusia. Saya ambil contoh yang sederhana saja tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu pada awalnya orang menganggap cuma hanya itu bank-bank yang bersifat syariah itu adalah sendiri kemalikan saja, label saja. Tapi kemudian belakangan ini semua pengusaha bidang lembaga keuangan dan juga hampir semua masyarakat mulai mendapatkan kenyamanan sistem syariah. Kenapa? Karena di situ syariah dalam konteks ekonomi juga tidak hanya diperuntukkan kepada umat Islam saja, yeah, tetapi juga untuk semuanya. Nah, kembali lagi bahwa yang dimaksudkan adalah syariat ini sesungguhnya kembali kepada Quran dan Sunnah, itu adalah dalam hal-hal nilai-nilai yang bersifat baku. Tetapi dalam melakukan satu sikap, kita kembali kepada berpikir positif tadi. Ya. Jadi tidak tentu misalnya kita misalnya berbicara tentang masalah akidah. Lalu kemudian, oh, berpikir positifnya adalah, oh, dia agama dia juga benar, agama dia juga benar. Nah, kalau ini kan menjadi rancu. Ya. Tetapi kemudian itu keyakinan dia. Dan ini keyakinan kami. Supaya kemudian antara keyakinan saya dengan keyakinan dia tidak menimbulkan suatu konflik, maka harus ada kerangka berpikir positif. Apa kerangka berpikir positifnya? Ya tadi, mungkin dia memang baru sampai segitu tingkatannya. Ya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memasak informasi lebih banyak. Betul. Supaya memiliki kesamaan berpikir. Dan esensinya utuh. Dan esensinya menjadi utuh gitu. Baik. Kemudian Pak Saifuddin tadi, apakah kata beliau berpikir positif itu dapat melandasi dalam sebuah pembentukan karakter? Iya, jadi ini penting sekali bagi para guru, bagi para santri juga. Jadi pertanyaan dari saudara Pak Saifuddin tadi ya, Pak Saifuddin dari SMBIT Insanul Mubarok. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. Allah ketika menciptakan manusia, itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Dan dalam bentuk yang paling sempurna. Terbaik dalam konteks performa, cantik, ganteng, gagah. Gitu. Lalu kemudian sempurna dalam konteks substansi. Dia punya pikir, dia punya hati, dia punya fisik. Ya. Nah, inilah yang sesungguhnya ketika kita melihat ternyata yang kita kelola ini adalah manusia-manusia yang dilahirkan Allah. Manusia itu hakikatnya produk terbaiknya Allah. Jadi kalau kita punya produk terbaik, pasti harus kita hargai. Betul. Pasti di situ sudah diperhitungkan dari semua sisi ya. Jadi karena ini produk terbaik dari Allah, tidak mungkin itu kemudian sembarangan. Yeah. Karena itu, ketika ada sesuatu yang flat, sesuatu yang tidak positif, ini ada something wrong, ada sesuatu. Bukan pada manusianya itu. Tetapi ada aspek lain yang kemudian membuat dia menjadi tidak positif. Sehingga aspek yang lain telah dibuat, dibuang. Karena Allah ketika ciptakan manusia, dalam keadaan fitrah. Jadi fitratullahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah memberikan kefitrahan, yaitu kebaikan yang genuin. Fitrah itu kebaikan genuin kepada manusia yang pada dasarnya dia adalah positif dalam segala hal. Menjadi negatif ketika sudah mendapat pasukan yang negatif. Betul. Menjadi karakter itu buruk ketika melihat setiap hari karakter buruk. Misalnya contoh kecil, kalau santri itu setiap hari melihat gurunya misalnya tidak rapi, dia akan tidak rapi. Betul. Kalau santri setiap hari melihat gurunya misalnya sholatnya juga terlambat, dia juga terlambat. Kalau santri melihat gurunya misalnya setiap hari dia membiarkan misalnya tempat mereka tidur, tempat mereka sholat, mereka sekolah itu berantakan, dia juga akan santai. Tapi ketika melihat bahwa gurunya itu disiplin, bersih, rapi, dia akan melayani. Ketika santri itu melihat bahwa gurunya itu punya perhatian dengan kasih sayang, dia pasti akan membalas dengan kasih sayang. Ketika dia berbuat kasar, dia pasti ada hati kecil mengatakan, oh iya ya, aku berbuat kasar. Aku berbuat tidak benar kepada guruku. Ini hati kecilnya, pikiran kecilnya. Walaupun kadang-kadang dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan ini tidak berani. Ya. Tidak mau gitu. Ya. Tetapi bahwa hati kecil dia mengatakan, oh iya dia benar, saya salah. Begitu. Ini sehingga meletakkan bahwa berpikir positif terhadap anak santri, terhadap anak sekolah, anak didik, ini merupakan kapital dasar. Kapital dasar ya? Kapital dasar. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ustaz, kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita mengetahui esensi yang positif dan esensi yang negatif, kira-kira eksis apa yang akan terjadi manakala hal ini lepas dari diri kita? Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang membangun berpikir positif bersama Ustadz Bukhari Yusuf LCMA. Dan berikutnya kami terima telepon Anda yang lagi yang tersambung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Pak Sahril Naro, silakan. Begini Pak, yang tadi Bapak Al-Bapak mengatakan kita jangan menghakimi. Saya sepakat. Tetapi dalam perjalanan pembicaraan Bapak itu, Bapak telah menghakimi. Menghakimi berpikiran positif, berpikiran negatif. ayah saya dulu, benar. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Ya. Kenapa? Di zaman sekarang ini orang berpikirannya sudah munafik. Jadi saya menganjurkan, seperti mau bilang, jangan menghakimi, berpikirlah berdasarkan fakta. Karena kalau Bapak berpikir secara positif, Bapak akan hanyut dengan kebohongan-kebohongan yang menyenangkan hati Bapak. Baik. Karena pada hakikatnya manusia tidak pernah maksud, baik dalam berpikir maupun bertindak. Okay. Jadi pertanyaan yang kedua, kita selalu berkata sesuai hati nurani. Pertanyaan saya, apa sebenarnya muatan hati nurani itu? Baik. Terus selalu kita berpikir, berkata, gunakan pikiran akalmu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa muatan di depan akal pikiran itu? Okay. Dan kapan bila dikatakan itu benar menurut hasil agama dan dalam ilmu pengetahuan? Baik, Pak Saryo. Terima kasih banyak, Pak Saryo Narut. Silahkan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum Mas Ali, Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Abdul Qadir. Assalamualaikum Pak. Silahkan Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam. Karena kita sebagai umat Islam mayoritas, kenapa umat itu tidak berpegang pada akhlak Al-Quran, moral Al-Quran. Terus yang kedua, di BPR sekarang, kenapa tidak ada kebersamaan? Terjadilah kebicaraan positif dan negatif. Nah, ini yang sangat prihatin untuk sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, terutama bertengkar kepada hirasi dan agama, ini yang terjadi di publik dan di masyarakat. Itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Abdul Qadir dari Tanjung Priok juga terima kasih telah berpartisipasi. Satu kesempatan mungkin saya berikan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan, tolong sebutkan namanya. Langsung saja. Saya Afalha dari Islamic Boarding School SMP ISIN Insan Mubarak. Ibu Afalha, silakan. Begini Ustaz, kadang-kadang kalau kita dihadapkan pada sebuah situasi asing gitu ya, kadang perasaan kita ada perasaan was-was. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah perasaan was-was ini bagian dari waspada, curiga, ataukah sudah termasuk negatif thinking? Gitu. Terima kasih Ustaz. Oke. Ini menarik nih. Baik, yang pertama mungkin dari Pak Syahril Narut tadi ya. Iya, Pak Syahril Narut. Jangan sampai menghakimi, tadi dikatakan di awal. Tapi menurut beliau, Ustaz sendiri menghakimi itu dengan berpikir positif dan berpikir negatif. Kata beliau. Nah, ini mungkin bisa, harusnya kata beliau berpikir secara faktual gitu ya. Silahkan Ustaz mungkin bisa berkomentar. Iya, terima kasih atas masukannya. Ya. Kalau tadi, kalau kami dianggap menghakimi, mohon maaf. Tapi kami memahami bahwa kalau kita tidak menjelaskan tentang mana yang berpikir positif, mana yang kita yang berpikir negatif, nanti bagaimana kita bisa menjelaskannya gitu. Rancu itu ya. Rancu repot. Tapi kalau itu masih dianggap sebagai satu menghakimi, kita kembali kepada terminologi menghakimi. Jadi menghakimi itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan, artinya memutuskan sesuatu sehingga menjadi kelompok tertentu, sehingga menjadi apa namanya negatif atau sehingga menjadi bagian yang tidak kita, bagian yang mesti harus mendapat konsekuensi. Nah kalau tadi dia kan menjelaskan ya, menjelaskan siapapun pasti akan melakukan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud menghakimi, bukan begitu. Menghakimi itu misalnya orang hanya melihat satu sikap tertentu langsung diambil kesimpulan, ini memang hakimi. Jadi kita ini tadi membicarakan belum sampai kepada menyimpulkan siapa-siapa. Betul. Tidak ada objeknya sebenarnya. Kita menjelaskan norma daripada suatu nilai. Baik, kata beliau kemudian sesuai hati nurani atau sesuai akal pikiran itu muatannya seperti apa? Jadi hati nurani ini kan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adhal. Ada kalimat qulub, kalimat qalb, hati, itu diikat dengan kalimat al-aqlu, pemahaman. Lahum qulubun la yafqahuna, fikih, pemahaman. La yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha, walahum ayun la yubsiruna biha. Ini ketiga apa namanya sarana untuk ilmu pengetahuan, ketiga sarana untuk berpersepsi dan berpikir, ini dikunci oleh Ta'ala dalam bentuk bahwa ketiga-tiganya ini mesti harus masuk dalam kerangka al-ilmu. Ilmu diawali satu pemahaman, pengertian lalu pemahaman. Makanya dikatakan, kok hati kok bisa paham, Bay? Betul. Orang ketika mengatakan, Oh, di, kalau orang tidak paham, oh di mana akalmu gak di dada sini? Di mana akalmu di sini kan? Betul. Tapi Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena itu sebenarnya ketika seseorang mengajar kepada seseorang untuk membentuk cara berpikir, membentuk cara berpandangan, itu kata kuncinya di hati, bukan di pikiran. Pikiran itu menganalisis. Otak itu untuk menganalisis, saya, untuk menganalisis. Untuk menciptakan pikiran yang benar, itu kita harus memiliki kapital hati yang benar. Kenapa? Karena qulub itu dipakai untuk memahami. Yeah. Jadi pemahaman seseorang itulah sesungguhnya hati seseorang. Oleh karenanya, kita bicara hati nurani. Itu maksudnya adalah ketika kebenaran itu yang disampaikan atas dasar hati yang bersih. Tetapi ketika kebenaran itu disampaikan adalah yuridu bihil batil, itu kalimatul haq, yuridu bihil batil, itu ada. Kebenaran disampaikan tetapi dalam rangka menikung. Untuk kemudian numpang agar dia agenda-agenda negatifnya masuk. Ya. Ini namanya menyampaikan tidak dengan hati nurani. Kalimatnya betul, tetapi sebenarnya niatnya tidak benar. Arahnya tidak benar. Ya, yang dimaksud kemudian hati orang di sini adalah kalimatnya benar, niatnya benar, arahnya benar. Itulah semuanya harus benar ya. Betul. Kalau benar. Di antara situ ada yang tidak benar, berarti ini tidak sesuai. Ini tidak ya. Dengan hati nurani. Ya. Kemudian Pak Haji Abdul Qadir dari Tanjung Priok tadi, kata beliau, kita merupakan mayoritas umat kita di negara kita ini. Kenapa tidak berpegangan kepada Al-Quran, kemudian kenapa kebersamaan kita cenderung untuk terabaikan, sehingga untuk firkah-firkah di antara kita. Terutama di DPR kata tadi ya. Jadi kalau Pak Abdul Qadir, kalau di DPR itu tidak berbeda-beda, namanya bukan DPR. DPR, ya. DPR itu adalah sekumpulan masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ingin melihat warna-warni masyarakat Indonesia, itu sebenarnya warna DPR itulah. Yeah. Itulah hakikatnya warna daripada masyarakat kita. Karena mereka adalah representasi seluruh suasana tanah air. Betul. Nah ini juga tidak boleh diingkari, karena itu fakta. Yeah. Itu adalah realita, itulah satu perbedaan. Nah, supaya perbedaan itu tidak menimbulkan suatu konflik yang negatif, maka harus ada awal cara kita mensikapinya berpikir positif. Nah, berpikir positif yang tidak hanyut di dalam apa namanya arus kehidupan ini yang tadi disampaikan oleh penanya pertama. Betul. Bahwa kita juga tidak boleh semua manusia munafik, tidak boleh pula. Kita juga tidak bisa menyatakan semua manusia ini sudah tidak bisa percaya, tidak boleh pula. Tetapi kemudian pada pos-posnya, pada wilayahnya, pada ketentuannya itu manusia tetap bisa dipercaya, tapi pada sisi yang lain tidak bisa. Bahkan saya katakan seorang penjahat sebesar apapun ada sisi dari dia yang masih bisa dipercaya. Itu sebesar apapun, itu sebesar apapun dia ya. Nah, supaya kita pemikiran positif kita itu tidak menghanyutkan kita, maka kata kuncinya adalah harus proporsional. Kita tidak boleh kemudian berpikir positif akhirnya menjeneralisasi. Betul. Itu tidak boleh, tidak bisa. Maksudnya kita harus selektif. Makanya kita harus proporsional. Baik, berpikir positif terlalu berlebihan juga tidak boleh. Berlebihan. Negatif berlebihan juga tidak boleh. Tidak boleh. Makanya tadi wasat sudah. Pun makan wasat. Di tengah-tengah ya. Di 3 menit terakhir nih Ustaz, pertanyaan Bu Afraha tadi tentang manakala kita masuk kepada sesuatu ya situasi yang asing, teguhlah was-was dan di dalam diri kita. Was-was di sini apakah merupakan bagian dari waspada, curiga, atau mungkin berpikir yang negatif tadi? Ya, jadi was-was itu setiap orang masuk ke suatu dunia yang asing atau situasi yang berbeda, itu sebenarnya ada yang namanya kode-kode keimanan sebenarnya. Kode-kode keimanan itu selalu memberikan detak kepada kita. Biasanya diletakkan detak jantung. Orang yang tidak pernah melakukan satu maksiat, masuk ke ruang lingkup maksiat, pasti ditekan. Betul. Semakin kencang. Ini biar... Ini para santri, apalagi ini menjelang ini. Misalnya lihat, tanyakan saja. Menjelang Valentine. Nah, menjelang Valentine. Misalnya ketika antara perempuan laki-laki terjadi fair, terjadi percintaan, lalu kemudian pasti... Anak-anak itu ketika dididik di dalam kebenaran, pada gilirannya ketika mau bersentuhan saja, dia pasti akan diingatkan oleh hatinya. Okay, itu sinyalnya. Nah, ini sinyal. Nah, kalau ini merupakan sinyal, itu sinyal positif. Sinyal positif bahwa ternyata sinyal keimanan ini masih jalan. Masih jalan. Nah, tetapi kemudian ketika diterjang, ketika dia tidak punya pagar, hilang. Makanya kemudian hati manusia ini ketika dilakukan suatu maksiat itu dikatakan Rasulullah SAW seperti nuktah, seperti titik. Jadi kalau hati itu putih, ketika berlaku maksiat menjadi titik hitam, ternoda di sana. Ternoda. Nah, ketika semakin penuh nodanya hitam, nggak punya filter sudah. Jadi sudah kebal. Yeah. Nah, kebal. Nah, disinilah pentingnya. Memang kemudian adanya satu was-was itu tidak selalu memiliki makna berpikir negatif. Tapi was-was itu merupakan salah satu kode. Kode. Bahwa di situ kita harus meningkatkan waspadaan. Makanya disunahkan kepada kita, ketika kita datang di suatu tempat yang baru bagi kita, kita disuruh perbanyak membaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini kendali untuk stabilizer. Stabilizer. Nah, dengan demikian nanti kita akan bisa kembangkan tadi Valentine Day gitu ya. Ya. Valentine Day ini juga saya kasih, saya ingatkan kepada adik-adik saya, kepada anak-anak saya. Ini tradisi, bukan tradisi agama kita. Ini tradisi dari tradisi yang tidak beragama, tradisi dari Yahudi yang kemudian diadop supaya untuk merusak moral-moral anak kita. Karena itu hilangkan apa, tidak ada Valentine Day juga tidak kiamat. Jadi ini merupakan bagian-bagian untuk anak-anak kita, harus dijelaskan kepada anak-anak kita secara baik-baik ya. Ustaz, baik, sayang sekali kita dibatasi waktu. Iya, tadi saya kelirik-kelirik, Anda kelihatan mau cepat-cepat, jadi cepat-cepat. Bisa kemudian terakhir lah, sebuah kesimpulan terhadap apa yang kita bahas pada pagi hari tentang bagaimana membangun berpikir positif ini. Iya, jadi kalimat terakhir sebagai closing statement saya adalah bahwa perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi dengan cara berpikir seseorang. Ketika dia didominasi oleh cara berpikir positif, pasti perilakunya akan didominasi yang positif. Baik. Tetapi ketika cara berpikirnya negatif, perilakunya akan menuju kepada yang negatif. Semoga kita semuanya dimudahkan Allah, dikuatkan untuk selalu pintar berpikir positif secara proporsional. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, sayang sekali kita harus menyudahi kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih telah berbagi ilmu kembali buat kita. Dan Bapak, Ibu-Ibu dari Pesantren Insan Mubarak dari Jakarta Barat juga terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pemirsa, akhirnya kita semakin terbuka bahwa intinya adalah berpikir positif bisa mengarahkan kepada perilaku yang positif. Begitu pula sebaliknya. Namun, hendaklah manakala kita melakukan sesuatu itu secara profesional. Karena itu adalah garis tengah yang memang yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, kami berterima kasih atas kebersamaannya. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.